adalah baca kitab Bulughul Maram. Pada bab masalah adab, Kitabul Jami', masalah adab keseharian kita. Yang mana kalau adab-adab Islam ini kita amalkan, maka insya Allah akan mulai kecintaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, sekaligus kecintaan dari makhluknya yang ada di sekitar kita, tempat kita tinggal, tempat kita bermuamalah bersama mereka, ibadullah, hamba-hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang muslim maupun yang kafirnya. Barakallahu fikum. Terakhir pembahasan kita tentang dua hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadisnya pendek lafadznya, kata Rasulullah alaihi wasallam, kullu ma'rufin shadaqah, ya kan? Kullu ma'rufin shadaqah. Kemudian hadis yang kedua, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la tahqirona minal ma'rufi syai'an. La tahqirona minal ma'rufi syai'an walau antal ka akhaka bi wajhin talqin. Artinya hadis yang pertama, seluruh kebaikan, seluruh perkara yang ma'ruf itu berinya shadaqah, ada pahalanya. Hadis yang kedua, jangan kau remehkan perkara yang baik itu walaupun kecil sifatnya, remeh, kecil, ringan. Kemudian beliau contohkan, walaupun engkau berjumpa dengan saudara muslim dengan bermuka berseri-seri, nah, sudah merupakan sedekah bagi dia. Muraja'ah, hadis yang pertama, sahabinya siapa? Nama sahabinya siapa? Baik, takmili nomor 12. Takmili 12. Nah, nama sahabinya siapa? Hadis pertama. Nama sahabatnya. Ada nomor 12? Nah, Gum. Hasan. Nah, siapa nama sahabatnya? Ah, ditulis enggak? Hadisnya. Siapa? Enggak ada. Enggak menulis. Nah, hadisnya pendek. Nanti antum setelah libur usahakan ya di rumah, entah caranya bagaimana, kadang kitab ini kan ma'ruf di masyarakat, orang tua sudah punya kitab Bulughul Maram, nanti dibawa gitu ya, kalau sudah libur nanti bulan Ramadan pulang balik ke sini bulan Syawal, dibawa kitab Bulughul Maram, baik terjemah atau kitab asli, atau sangu lebarannya di apa, dibagi, jangan dihabiskan untuk jajan, untuk beli kitab Bulughul Maram. Nah, siapa nama sahabinya? Abu Dzar. Nama lengkapnya Abu Dzar Kuniyah. Nama lengkapnya siapa? Nama lengkapnya tahu? Jundub bin Junadah. Hasan Idris. Hadis yang kedua, itu hadis pertama atau hadis kedua? Tadi bilangnya Abu Dzar atau saya dengarnya Abu Dzar. Itu hadis kedua. Hadis kedua. Baik. Nomor 14 MDW 3. 14 MDW 3. Ada? MDW 3 14. Atau duduk dah. Fadal, duduk. Nah, Fadal. MDW 3 14 ya. Siapa sahabat hadis yang pertama, karena yang tadi untuk kedua bundar itu? Siapa? Hah? Siapa? Jabir, sahih, Jabir bin Abdullah al-Bajali. Idris. Baik, kemarin kita janjikan untuk menambah beberapa edah dari kitab Fathul Bari, insyaAllah. Penjelasan Al-Hafidh Ibnu Hajar terhadap hadis tersebut secara singkat, tidak semuanya. Baik, Ibnu Hajar mengambil perkataan Ar-Rawid. Al-ma'ruf ismun kullu fi'lin yu'rafu husnuhu bisar'i wal aqli ma'an. Definisi ma'ruf dalam hadis tersebut, kullu ma'rufin shadaqah, semua yang ma'ruf. Ma'ruf itu apa? Yaitu segala nama dari sebuah perbuatan. Nama dari sebuah perbuatan yang dikenal oleh syariat akan kebaikannya. Dikenal oleh syariat akan kebaikannya. Demikian juga secara akal. Demikian juga secara akal. Nah. Baik, itu definisi menurut siapa? Ar-Rawid. Seluruh nama dari sebuah perbuatan yang diketahui kebaikannya menurut syariat dan akal. Syariat menjelaskan perintah-perintah, ibadah-ibadah yang banyak sekali, adab-adab. Dan secara akal ternyata ketika diamalkan baik. Tolong-menolong, mengucapkan salam, membantu, dan lainnya itu baik. Diakui oleh syariat tentang kebaikannya, serta akal kita. Wajib laku ala iktisad disubuti nahi anisarob. Dan kata ma'ruf ini dimutlakan untuk kesederhanaan. Sesuatu yang sederhana. Karena adanya larangan perbuatan israf, perbuatan melampaui batas. Nah, gitu. Dimutlakan atau dipakai kata ma'ruf ini untuk sesuatu yang sederhana. Tidak berlebihan, karena adanya larangan tentangnya. Baik. Definisi yang lain, Ibnu Abi Jamrah berkata, mendefinisikan kata ma'ruf, yutlaku ismul ma'ruf ala ma'uripa bi'adilati syar'i. Anahu min amalil bir sawa'un jarot bihil adah amla. Kata baik, ma'ruf, itu dipakai atas apa-apa yang ditunjukkan oleh syar'i akan kebaikannya. Oleh syar'i, syariat Islam. Bahwa dia termasuk amalan yang baik. Sama saja apakah sejalan dengan adat atau tidak. Adat tertentu kadang apa? Malah berpakaian syar'i itu dianggapnya, ini teroris ini. Iya kan? Perempuan yang pakai cadar, dia enggak teroris. Berarti jelek kan menurut mereka. Enggak sesuai dengan adat masyarakat. Iya apa iya? Nah, jadi sesuai adat atau tidak, kalau syariat menyatakan baik, itu ya baik, ma'ruf. Tidak mesti sesuai dengan adat. Baik. Sebelum meneruskan penjelasan, setelah membacakan hadis yang kullu ma'rufin shadaqah, Al-Imam Al-Bukhari pada hadis berikutnya, yang mendukung tentang masalah kebaikan itu adalah shadaqah, dengarkan hadisnya, sungguh baik. Langsung matanya saja berkata Nabi alaihi salatu wasallam, ala kulli muslimin shadaqah. Wajib atas setiap orang itu bersedekah. Atas setiap muslim itu untuk bersedekah di hadis nomor 6022 di Sahih Bukhari. 6022. Baik, wajib bersedekah. Qalu, para sahabat bertanya, fa illam yajid. Wahai Rasulullah, kalau dia enggak punya apa-apa untuk sedekah. Nah, dikiranya kalau sedekah itu dengan uang, dengan harta, dengan buah-buahan, mungkin dengan pakaian yang baru. Mungkin gitu kan? Ternyata enggak punya. Rasul mengatakan, qala fa ya'malu biyadaihi. Hendaklah dia itu bekerja dengan tangannya, berusaha. Nah, entah jual beli, bekerja pada orang, nyangkul di sawah, ikut panen padi, yang di daerah sawit ya, pergi ke kebun sawit, mupuk, dan yang lainnya, terserah, penting bekerja dengan tangannya. Nah, cari rongsoan, dijual, ke hutan, nyari kayu, diikat, dibawa dengan punggungnya ke pasar, jual. Hendaknya dia bekerja, kata Rasulullah. Fayan fa'u nafsahu wa yatasaddaq, sehingga dia dengan punya harta tadi, bermanfaat untuk dirinya, serta dia bisa bersedekah. Baik, itu kalau dengan sesuatu yang al-mahsus, yang bisa diindra, ya kan? Bisa dilihat. Qalu fa illam yastati aw lam yafal. Para sahabat bertanya lagi, jika dia tidak mampu, entah karena sakit atau cacat fisiknya, mau ke kebun enggak kuat ngangkat barang-barang. Ya toh? Enggak kuat, fisiknya lemah. Atau dia belum mengamalkan, belum bekerja. Nyari masih belum dapat, pengangguran. Pengacara, pengangguran banyak cara. Pengangguran belum bekerja. Bagaimana ini? Rasulullah memberikan penjelasan. Fayu'inu dzatal hajati al-malhub. Menolong orang yang punya kebutuhan. Nolong. Antum kebetulan pas waktu itu sedang di jalan raya. Entah ketika mau pulang atau baru datang. Melihat orang, entah siapa, enggak kenal, bahwa tasnya itu berat. Ada dua atau tiga, bawa tas, bawa kerdus, keberatan. Atau tolong ambil diangkatkan. Ini sudah menolong orang yang sedang punya kebutuhan. Atau tetangganya sedang punya keperluan. Mau nyari orang bekerja enggak punya untuk ngupainya. Gentengnya jatuh dan yang lainnya. Bantu untuk ngangkat. Pas buat rumah, sudah habis dana, diberhentikan tukang-tukang dan kulinya, tinggal sedikit lagi misalnya, bantu sebisanya. Baik, orangnya punya kebutuhan. Qalu fa illam yaf'al, para sahabat bertanya lagi, wa Rasulullah kalau dia belum melakukan ini bagaimana? Kata Rasulullah, fal ya'mur bil khair, dia berusaha memerintah yang baik, memerintahkan al khair, memerintah orang untuk berbuat yang baik. Auqala bil ma'ruf, atau memerintahkan yang ma'ruf. Khair tersendiri, ma'ruf tersendiri. Padahal umumnya ya, bahasa kitanya hampir sama, kebaikan. Merintahkan kebaikan. Qala fa'ilam yaf'al. Ada seorang sahabat bertanya, kalau dia belum melakukan ini, wahai Rasulullah. Kata Rasulullah, qala fal yumsik anissar. Dia menahan diri dari buat kejahatan. Enggak ganggu tetangganya. Parkirnya di tempat semestinya, enggak di depan pintu orang. Pintu pagarnya itu loh. Parkir, enggak buang sampah di halaman orang, sengaja buang sampah. Kalau orang ngerokok itu kan asal-asalan aja kan, ngerokok itu loh. Orang yang ngerokok, asal buang. Nah, antum enggak, makan permen dan yang lainnya, pegang plastiknya. Belum ada tempat sampah, kantongi dulu. Setelah ada tempat sampah, masukkan ke tempat sampah. Jangan dibuang di tetangganya, di lemari tetangganya, temannya, jangan. Nah, tahan dari buat kejelekan itu sudah merupakan apa kata Rasulullah, termasuk di atas tadi. Setelah berbuat sodakoh. Fa innahu lahu sodakoh, kata Rasulullah terusnya. Karena dia dengan menahan dari buat kejelekan, sudah berbuat sodakoh. Dari hadis ini dijelaskan oleh Al-Hafidh. Fi hadzal kalam isharatun illa anna sodakoh la tanhasiru fil amri al-mahsus. Lapat-lapat hadis di atas ini diantaranya mengisyaratkan sedekah itu tidak terbatas, sedekah itu tidak terbatas pada perkara yang bisa diindra, dirasa. Kalau membantu orang kelihatan kan, kelihatan membantu entah bawa ember, bawa air, kelihatan. Tapi kalau menahan kejelekan itu enggak kelihatan. Iya toh? Enggak kelihatan. Dia sudah dapat pahala sedekah. Barakallahu fiikum. Fala takhtasu bi amril yasari masalan. Tidak terkhusus perkara yang dia mudah dengannya. Perkara yang mudah. Yang sulit enggak bisa, yang tidak terkhusus, yang mudah-mudah saja. Bal kullu wahidin qadirun ala ayyam alaha fi aqdari ahwal bi ghairi masaqah. Bahkan masing-masing orang itu akan sanggup berbuat dalam banyak keadaan tanpa kesulitan sama sekali. Tanpa kesulitan sama sekali. Untuk dalam rangka meraih apa pahala sodakoh tadi. Baik. Dalam kata-kata di atas, Rasulullah bersabda, fayakmalu biyadaihi. Tidaklah dia itu bekerja dengan tangannya. Lihat keterangan Ibnu Battal. Fihi tanbihu alal amal wa takassub. Dalam hadis ini terdapat tanbih untuk seorang itu bekerja. Mencari ma'isah, bekerja. Wajib dia untuk bekerja. Terlebih yang punya tanggungan. Yang punya tanggungan. Punya orang tua, sudah tua, enggak sanggup bekerja. Ya dia wajib bekerja. Naam, seorang suami yang sudah punya istri anak. Punya anak istri, punya istri anak. Harusnya punya istri anak dulu. Sebelum punya anak kan harusnya istri. Tapi bisa saja. Nah, karena menikah dapat janda, sudah punya anak. Kan jadi anak dia. Ya, punya istri anak atau punya anak istri. Dia wajib bekerja. Entah bentuknya apa, yang penting menghasilkan selama dalam perkara yang halal. Liyajid almar'u ma yunfiku ala nafsihi wa yatasaddaqu bihi wa yughnihi an dzulil su'al. Karena dengan dia bekerja tadi, seorang bisa berinfak untuk dirinya, bersedekah dengan harta yang dia miliki, dan dia merasa cukup untuk tidak meminta-minta. Hina kalau meminta-minta. Sehingga ada sebuah tulisan kutip kecil, Syekh Mukbil rahimahullah ta'ala, judulnya apa? Dzambul mas'alah, tercelanya meminta-minta. Baik. Juga faedah dari hadis yang dua yang kita bacakan tadi, fihil hasu ala fi'lil khair mahma amkan. Adanya anjuran untuk seorang berbuat kebaikan semampu dia. Perkara yang memungkinkan bagi dia lakukan, hendaklah dia berbuat kebaikan. Terusannya, wa anna man qasada shay'an minha fata'assara falyantaqil ila ghairihi. Sesungguhnya seorang yang sudah berazam, berniat untuk mengamalkan suatu perkara yang baik, ternyata dia berat. Berpindah kepada perkara yang lebih ringan. Berpindah kepada perkara yang lebih ringan untuk dia lakukan. Barakallahu fikum. Baik, kembali kepada kitab Bulughul Maram, hadis berikutnya. Tentang apa? Memasak yang ada dagingnya, hendaknya kuahnya diperbanyak. Ya, hadis berikutnya. Dari sahabat Abu Dzar Jundub Ibnu Junadah radhiyallahu anhu, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza tabakhta maraqatan, jika engkau masak yang berkuah. Seringnya maraqah itu istilah kuahnya yang memang yang dimasak itu ada dagingnya. Ada tulang, ada dagingnya. Fa'akthir ma'aha, maka perbanyaklah airnya. Perbanyaklah airnya. Wa ta'ahad jironak, kemudian perhatikan tetanggamu, artinya beri tetanggamu, antar tetanggamu, walaupun kaya dia, lebih kaya dari kamu, antar min babil bir wasilah, karena ditetap untuk menyambung hubungan sama kaum muslimin, tetangga, bahkan yang kafir pun, walaupun ada yang kafir tetangga kita, beri. Baik, jangan sampai hanya mencium baunya, sedapnya kuah gulai ini, tapi tidak pernah merasakan. Akhrajahuma muslimun. Hadis ini dan yang sebelumnya diriwayatkan oleh Imam Muslim. Baik, masak saja dalam Islam ada anjuran-anjurannya. Ya dimasak apa dulu? Ya toh? Karena kalau masak kangkung, terong itu kan udah biasa sajalah. Kalau pas daging kan istimewa. Entah itu daging sapi, daging kuda, pernah daging kuda. Kalau ada daging unta, daging kambing, daging ayam, perbanyak kuahnya kalau masak dengan kuah. Diperbanyak, nanti tetangga kanan-kiri dibagi. Penjelasannya, Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah ta'ala berkata, idza tabakhta maraqatan, wa qaddarta annaha laka wa li ahli al-bait fa akthir ma'aha wa in kana idzaka thura ma'uha saufa yakilu ta'muha. Kalau engkau memasak yang berkuah dan anggaplah itu sudah milikmu atau untuk kau siapkan kepada keluargamu, maka perbanyaklah kuahnya. Walaupun boleh jadi ketika dibanyaki airnya itu rasanya akan berkurang, enggak selezat kalau kuahnya sedikit, santannya kental gitu ya. Kalau diperbanyak, gulai kan berkurang rasanya, tidak lezat. Lakinil maslahatul lati tatarattabu ala kasratil ma'an fa'ulaka fi dunya wal akhirah. Tetapi ketika manfaatnya bagimu dengan memperbanyak kuah tadi adalah lebih dominan, baik untuk dunia pun untuk akhiratmu. Di dunia engkau merasakan, walaupun tidak selezat, di akhirat mungkin dapat pahala dengan berbagi tadi. Fatahajironak, lalu perhatikan tetanggamu yang ada di kanan kirimu. Diantar ke sana. Yang sudah punya anak mungkin lewat anaknya antar, melatih anak untuk beramal. Wa dhahirul hadits walau kanu aghnia. Secara zahir hadis ini walaupun tetangga itu kaya, lebih kaya dari dirimu, ya kan? Karena babnya untuk berbuat baik kepada tetangga. Li anhaja min bab silah, atau dari bab apa? Bab untuk menyambung, terlebih masih ada hubungan kerabat, menyambung persaudaraan. Laisa min babi da'il darurah, bukan dari bab untuk menolak gangguan dia atau keterpaksaan karena miskin ya, min babi darurah, bukan karena keterpaksaan, daruri karena dia enggak punya sama sekali misalnya, bukan. Kalau miskin papa enggak punya apa-apa berarti darurat kasih. Ini kalau dia kaya kan enggak bab darurah. Bal min babi tawasul, bahkan dari bab untuk menyambung. Menyambung hubungan baik sama tetangga. Baik. Fikih hadisnya. Fa fi hadzal hadis dalilun ala fawaid minha, hadis di atas menunjukkan beberapa faedah, di antaranya yang pertama, annal insana yambaghi lahu an yura'iya jiranahu bil ihsan ilaihim. Sesungguhnya manusia itu hendaknya atau sepantasnya seyogianya memperhatikan tetangganya dengan berbuat baik pada mereka. Contohnya tadi, mengantar kuah, walaupun hanya ikut sedikit dagingnya, cuma sesuwir, ibaratnya gitu ya. Tulangnya cuma satu, ibaratnya gitu. Ringan, sedikit. Tapi bisa ngantar, berbagi kanan kirinya, diantarin. Waqad sabata 'anil Nabi SAW, mangkana yu'minu billahi wal yaumil akhir fal yukrim jarahu. Telah datang hadis yang sahih di Sahih Bukhari nomor 6018. Rasulullah bersabda, ini potongan hadis enggak lengkap, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir hendaklah dia memuliakan tetangganya. Baik, apa tadi fikih hadis yang pertama? MDW 1 nomor 13. 13 MDW 1. Nah, belakang. Apa fikih hadis yang pertama? Biar enggak ngantuk. Kalau dijar nih, tak dijar amai ngantuk. Enggak ketahuan jauh. Nah, Iqra. Asan, tapi enggak ngantuk kan? Sekiannya manusia untuk memperhatikan tetangganya dengan baik. Contohnya tadi. Contoh yang lain, saya bisa memberikan contoh. Ijri santum. Baik, MDW 2 nomor 5 sudah datang. Sudah datang nomor 5. Belum? Belum ya? Oh ada. Contoh lain, sebutkan. Banyak kan contoh? Ini tadi contoh berbagai-bagai tetangga. Contohnya apa saja? Di samping memberikan kuah tadi. Contoh lain? Ya udah, betul. Mudah-mudahan betul ya. Serius. Masuk fikih hadis yang kedua, wa minha anna khalta syai'i bima yud'ifu qimatuhu idza kana lil maslahatin fa huwa ja'izun. Mencampur sesuatu, kalau tadi kan kuah yang sudah jadi gitu ya, karena suruh memperbanyak airnya, ditambah. Ditambah, akhirnya mencampur kan. Yang dengannya bisa mengurangi nilainya. Kalau kuah rasanya berkurang kelezatannya. Kalau sesuatu yang lain mungkin nilainya berkurang. Jika ada maslahatnya maka boleh. Bukan untuk diperjualbelikan ya, untuk dibagi-bagi. Nah, kalau cuma sepanci gitu ya, dibagi tetangga kanan kirinya itu dihitung kira-kira ada 20. Waduh enggak cukup ini. Nah, ditambahin mungkin berapa gayung kira-kira cukup untuk bagi 20 tetangga. Boleh ditambah berapa gayung. Gitu. Paham ya? Maksudnya gitu. Mencampur sesuatu yang dengannya nilai atau harga, nilai aja ya, nilai sesuatu itu menjadi berkurang, maka kalau ada maslahat itu dibolehkan. yang bukan untuk jual beli, ada keterangan nanti, bukan untuk jual beli, untuk dibagi secara majanan, gratisan gitu. Baik, amma idza kana ghizzan fa innahu haram. Adapun kalau untuk menipu, nah, antum jualan normalnya bakso yang harga 10.000 rasanya seperti ini ya. Karena biar batinya banyak dikurangi rasanya entah apanya gitu. Nah, dagingnya campurannya misalkan bagusnya itu 1 kilo 1 kilo dikurangi cuma setengah kilo kan berkurang. Dikurangi. Nah, apa dicampur? Kalau biasanya dagingnya daging sapi semuanya dicampur dengan daging ayam, nilainya banyak ayamnya. Itu kan jualan dagingnya itu bakso ini daging sapi katanya. Ya, untuk bis untuk menipu biar untungnya banyak, maka ini yang tidak boleh, haram hukumnya. Hukumnya haram. Wa li hadza law kana indaka ina'un min labharin in sababta 'alaihil ma' syariba minhul katsir wa illa lam yasrab minhu illa qalil. Famal aula? Dicontohkan oleh beliau, kalau engkau punya wadah, entah itu gelas, misalnya wadah air, atau apa yang lainnya, dan terisi susu. Kalau engkau tuangkan air padanya, enggak murni susunya kan, jadi enggak murni. Engkau tuangkan air padanya, tambah air yang lain, nanti akan bisa diminum oleh orang banyak, teman-temanmu. Punya teman akrab 10 ini, susunya cuma 2 gelas. Kurang ini, aduh, gak enak ini kalau gak cukup ini. Nah, maka antum tambahkan air. Gunanya tambah sedikit biar tetap manisnya. Nah, baik, berkurang di sisi apa? Susu. Kalau tidak engkau tambahkan, yang minum cuma sedikit. Cukup cuma 5 orang misalnya. Nah, maka bagaimana yang utama? Dicampur atau tidak? Lihat penjelasan beliau. Al-aula, bukan al-ula ya bedanya. Gak ada harokatnya kok bisa bunyi al-aula gimana sih? Nah, nanti yang masih MD1, MD2, nanti antum. Makanya belajar itu bertahap dan lama. Nah, kok bisa dibaca al-aula dan al-ula tuduhannya sama. Baik. Yang utama ialah antasubba alaihil ma'a hatta yattasi ali adadin akbar. Nah, yang lebih utama kok campurkan air susu tadi. Nah, biar mencukupi orang banyak, temanmu yang 10 tadi bisa minum semuanya. Karena kita bukan memiliki mukjizat. Rasulullah dulu ketika suatu saat menggali parit, ya kan? Ada seorang sahabat mengundang. Nah, Rasulullah nanti ajak berapa orang sedikit sajalah karena persiapan makannya sedikit. Setelah itu Rasulullah bagaimana? Wahai sahabatku semuanya, kita diundang oleh sebulan ini. Nah, kita semuanya diundang. Sampai sana bingung. Aduh, bicara bisik sama istrinya, ini cukup enggak ini? Nah, Rasulullah punya mujizat. Rasulullah doakan. Jangan turunkan masakan itu dari tungkunya. Nah, Rasulullah melihat dan didoakan keberkahan. Sehingga apa? Semua sudah makan, kenyang, ternyata apa? Seolah-olah masih utuh. Nah, seolah-olah masih utuh. Karena barokah doa Rasulullah alaihi salatu wasalam. Kita enggak punya seperti itu. Ya, itulah bedanya kita dengan nubuah, kenabian yang Rasulullah miliki. Baik, maka caranya dengan cara menambahkan. Dan itu bukan tipuan ya. Terlebih diberikan belasan lebih bagus lagi. Afan ya akhona, kitabnya susunya cuma segini. Sengaja biar cukup kita semuanya minum. Kita tambahkan air. Nah, tambahkan air gitu. Baik. Berikutnya saya mengatakan lakin idza kana lil ghissi wa huwa haram. Tetapi kalau untuk menipu itu hukumnya haram. Yakni maksudnya bagaimana? Lau kana yuridu bai'i, yuridu bai'a hadzal laban wa saba 'alal ma' fa innahu ghissun. Maksudnya di sini engkau menginginkan apa? Menjual susu tadi, engkau tambahkan air, engkau enggak bilang-bilang, jual susu sapi. Susu sapi murni. Sampingnya ada roti bakar misalnya. Roti bakarnya murni. Yang susunya ini ternyata enggak murni, jadi tambahkan air. Ini yang dimaksudkan kalau untuk jual beli tidak diperbolehkan. Baru kalau hukum bisa dipaham. Wal ghisu haram, dan menipu itu hukumnya haram. Wa li hadza warada anna salatan fihi nal barakatu. Wa dzakara minhunna khaltul bur bisair lil baiti la lil bai. Oleh karena itu terdapat 3 perkara yang ada barokah padanya. Salah satu yang disebutkan ialah mencampurkan bur dengan syair. Untuk keluarga, bukan untuk diperjualbelikan. Untuk keluarga, keluarga sendiri atau keluarga lain yang diberikan secara gratis misalnya. Bukan untuk diperjualbelikan. Maka ini tidak mengapa. Li'annahu idzakan al-bai' fa fihi ghisun. Karena kalau untuk jual beli ada unsur penipuan. Hukumnya haram, enggak boleh tadi. Bisa dipahami dan dibedakan ya antara maslahat mencukupi banyak orang dan untuk berjual beli yang hukumnya tidak diperbolehkan hal di atas. Baik, ulangi faedah yang barusan. Satu juga, dua sudah, takwili sudah, sudah. Iqdadi. Siapa? Baik, 11. Nomor yang ada di situ nomor 11. Sebutkan faedah yang baru saja kita sebutkan ini. Ya, sebutkan. Tafadhal. Ya, lanjut. Terus, terjemahkan. Oh iya, Idris, barakallahu fikum. Mencampur sesuatu dengan yang lainnya jika bertujuan untuk kemaslahatan maka boleh. Kalau tujuannya untuk jual beli maka tidak dibolehkan, hukumnya haram. Wa min fawaidil hadis, fikih hadis yang ketiga, inayatul islami bil jar, perhatian Islam terhadap tetangga. Islam memiliki perhatian terhadap tetangga. Hatta inna nabiyya sallallahu alaihi wasallam arsada ila an yakuna syarikuka fi aklika idza tabakhta marqatan fa akthir ma'aha wa ta'ahjiranak. Bahkan sampai-sampai Nabi sallallahu alaihi wasallam membimbingkan kepada umatnya ini untuk menjadikan tetangga sebagai serikat, sebagai serikat pada makanan yang engkau makan, yaitu berupa engkau masak yang berkuah, maka perbanyaklah airnya dan perhatikan, artinya bagi-bagilah ke tetanggamu itu. Baik, Islam memiliki perhatian yang besar terhadap tetangga. Wahdih insyaAllah. Wa min fawaidil hadis, ini hadis yang berikutnya. Keempat. Annahu yang bagi lil insani an yakuna daiman da hazmin wa fitnatin. Seyukyanya manusia itu memiliki kekokohan dan kecerdasan dalam segala keadaan, atau selalu memiliki kecerdasan dan tekad yang kuat. Liqaulihi, diambil faedah ini dari ucapan Rasulullah SAW, ta'ahad, perhatikanlah. Untuk perhatikan tetangga, berarti situ ada mengandung isyarat. Kita harus memiliki apa? Hazm. Bisa diartikan orang yang kokoh, kuat. Wa fitnah. Fitnah. Pakai tok. Bukan pakai tak. Memiliki kecerdasan. Masa punya makanan banyak. Cuma untuk sendiri saja. Enggak pernah bagi-bagi. Enggak cerdas orang ini. Gitu. Baik. Wa hadza ta'ahud ma'nahu an yakuna al-insan muta'amilan fi ahwalihim. Makna ta'ahud, memperhatikan tetangga, adalah dia itu punya perhatian tentang keadaan sekitarnya dengan melihatnya. Madza yahtajuna fayaqdi hajatahum. Apa yang mereka butuhkan, berusaha menutup kebutuhan mereka, memenuhi kebutuhan mereka. Jadi enggak hanya masalah kuah saja, masalah yang lain-lain. Tetangga sakit, enggak punya kendaraan, dia mau ke rumah sakit. Kebetulan antum waktu itu pas nganggur ya, sedang kosong, enggak ada kerjaan. Mari saya antar, misalnya gitu. Masya Allah, penuhi hajah mereka. Tapi kalau tetangganya sedang ya yang Nasoro atau yang lainnya, Hindu, kalau Hindu mau nyepi, perayaan nyepinya, kalau yang Nasoro mau kebaktian atau acara gereja, mas, minta tolong ya, ada apa ini? Saya mau ke gereja ini. Gimana? Antum lagi nganggur. Gak ada kerjaan. Minta tolong antarkan, aku lagi pas gak ada uang ini mau nyewa ojek. Gimana? Bantu? Ditolong? Jawabannya adalah tidak. Beda. Dalam urusan keagamaan, tidak seperti urusan keduniaan. Kesempatan mendakwahi malah. Kesempatan mendakwahi. Mohon maaf. Kami muslimin berusaha mentaati ajaran agama kami. Jadi kalau ada masalah seperti ini, Pak, mohon maaf. Sekali lagi, mohon maaf. Sampaikan baik-baik. Kami tidak bisa untuk menolong. Itu masalah lain, Pak. Misalkan genteng bocor, mau dandani, butuh bantuan. Insya Allah kami bantu. Gitu. Sampaikan baik-baik. Barakallahu fikum. Masih ada waktu? 7 lebih berapa? Lebih berapa? Enggak kelihatan saya jarak segitu. Kurang besar. Harusnya yang besar situ taruh sini gitu ya. Biar kelihatan. Kalau udah mulai tua itu berkurang. Ketajaman pandangan berkurang. Enggak kelihatan sama sekali jam berapa gitu. 7 lebih? 5? Sekitar 4 atau 5. Baik. Masih ada waktu sedikit. Tapi kita akhiri sampai di sini. Fikih hadis yang berikutnya itu kita baca pada teman yang akan datang. Barakallahu fikum. Wal afu minkum ala taksir. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.